السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah jalla fi'ala. Kita masih dipertemukan kembali di majelis ilmu, dan insyaallah kita akan melanjutkan qiraah kita pada risalah Al-Qawaid Al-Arba' dengan syarah Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala salawat salam, semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita masuk kepada perkataan Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala. I'lam arsyadakallahu lita'atihi, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, mengarahkanmu kepada ketaatan kepadanya. Annal hanifiyyata, bahwa sesungguhnya al-hanifiyyah millata Ibrahim, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa disebut dengan millahnya Ibrahim alaihi salam? Padahal para nabi dan rasul sebelumnya juga, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nuh alaihissalam, awalul rusul, rasul yang pertama, juga membawa tauhid. Adam alaihissalam juga sama, tauhid. Di antara jawabannya karena para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari keturunan beliau, yaitu datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Sehingga semua ajaran para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengerucut dan bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab nabi dan rasul yang setelahnya adalah datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan mengarahkanmu kepada ketaatan padanya. Anna al-hanifiyyata, bahwa sesungguhnya al-hanifiyyah, yaitu millata Ibrahim, yaitu millata millah Ibrahim, adalah an ta'budallaha, engkau beribadah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddina, memurnikan agama hanya untuk Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Surah Dzariyat ayat yang ke-56. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala, i'lam arsyadakallahu, ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk dan mengarahkanmu. Hadza du'aun minasyaikhi, ini adalah merupakan doa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'a lil muta'allimi, seperti inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang yang mengajar ilmu, lil muallim yambaghi hakadha yambaghi lil muallimi, seperti inilah sepatutnya bagi seorang yang mengajarkan ilmu, ayyad'a, agar dia mendoakan, lil muta'allimi, orang yang belajar ilmu. Guru mendoakan muridnya. Seorang berilmu mengajak, mendoakan para penuntut ilmu. Wa ta'atullahi ma'naha, dan ta'at kepada Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Bahwa al-hanifiyah, yaitu millahnya Ibrahim, Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala, amara nabiyyana. Allah jalla wa ala memerintahkan nabi kita. Bittiba'i millati Ibrahim, dengan mengikuti, agar mengikuti millahnya nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah Jalla wa'ala perintahkan Nabi kita agar mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa. Thumma awhayna ilayka, kemudian kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millahnya Ibrahim yang hanif. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl ayat 123. Al-Hanifiyyatu millatul hanif wa huwa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Hanifiyyah adalah millahnya hanif, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang dimaksud dengan al-hanif? Wal-hanifu, dan hanif huwa adalah al-muqbilu ala Allahi, yang menghadap kepada Allah. Dia hadapkan dirinya, lahirnya, batinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ridu amma siwahu, yang berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-hanifu, inilah makna al-hanif. Yang dia menghadapkan dirinya, ya zahirnya, batinnya, dan seluruh apa yang ada pada dirinya, ilallah, kepada Allah. Al-muqbilu ala Allahi biqalbihi, yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, wa a'malihi, dan amal perbuatannya, wa niyatihi, dan niatnya, wa maqasihi, dan maksud tujuannya, semuanya, kulluha lillahi, semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihadapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ridu, ya, al-mu'ridu amma siwahu, yang berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu amarana, dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, bittiba'i millati Ibrahim, agar mengikuti millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin." Tidaklah Allah menjadikan bagi kalian kesempitan dalam agama. Millata abikum, yaitu millahnya bapak kalian Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tadi kita sudah sebutkan ya di awal pembahasan kita, kenapa disebut dengan millah Ibrahim? Ya karena para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam ajma'in, yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang semua ajaran yang mereka bawa muaranya tentu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa millatu Ibrahim, dan millah Ibrahim adalah an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din, engkau beribadah kepada Allah dan memurnikan, dalam keadaan memurnikan agama hanya kepada Allah semata. Hadhihi al-hanifiyyatu, inilah al-hanifiyyah, ya, termasuk ibadah kurban, ibadah udhiyah yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya sampai hari ini tanggal 12 Dzulhijjah, mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13 hari Tasyriq, di mana secara totalitas kaum muslimin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupannya termasuk menyembelihnya, ya salatnya, semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di awal mula atau di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13, kaum muslimin telah melakukan berbagai macam ibadah yang semuanya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari takbir baik yang mutlak ataupun yang muqayyad, lalu kemudian saum, lalu kemudian salat Id, lalu kemudian menyembelih udhiyah dan membagikan dagingnya serta memakannya dengan penuh kebahagiaan, semuanya adalah lillah, mukhlishan, memurnikan semuanya itu lahuddin, agama ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada pada diri kita, kita murnikan, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, hewan ternak kita, itulah yang Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam surah Al-An'am ayat 162 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma qala an ta'budallaha faqat. Asy-Syaikh tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah saja. Bal qala, tetapi Asy-Syaikh berkata mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah. Yakni maknanya adalah wa tajtanibu asy-syirk. Engkau juga menjauhi kesyirikan. Jadi bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga tentu bersamaan dengan itu dia jauhi kesyirikan. Li'annal ibadata idza khalathaha syirku batalat. Karena ibadah apabila dicampuri dengan kesyirikan, maka ibadah itu batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan min asy-syirkil akbari wal asghari. Fala takunu ibadatan, maka satu ibadah tidak disebut sebagai ibadah illa idza kanat salimatan, kecuali dia selamat min asy-syirkil akbari, tentu dari syirik besar, wal asghari, dan juga dari syirik kecil. Bedanya kalau syirik besar dia menghapuskan dan membatalkan seluruh peribadatan, tapi syirik kecil membatalkan sebagian dari peribadatan saja. Yang di situ terdapat syirik kecil seperti kayak syirik riya, seperti riya yang sedikit. Itu pun kalau memang dari awal sampai akhir itu ya riya semuanya. Tapi ya hanya pada bagian tertentu lalu kemudian dia berusaha melawannya, nah maka ibadahnya tetap sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Termasuk panjang lebar diuraikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami' Al-Ulumi wal Hikam, ya, ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, hunafa, hanif. Ya, hunafa adalah jam'u hanifin, jama' dari hanif, wa huwa al-mukhlishu lillahi azza wa jalla. Itu yang mengikhlaskan, memurnikan seluruh peribadatannya hanya untuk Allah azza wa jalla semata. Jadi semua kita, termasuk bahkan ahlul kitab dan musyrikin yang lain selain ahlul kitab, mereka semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini isbat mukhlishina lahuddin, memurnikan agama hanya seluruhnya hanya untuk Allah, yang artinya tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi. Ini ibadah ini Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada aku saja. Aili wahidun, mereka bertauhid kepada aku saja. Al-Dhariyat. Makna ya'budun, makna ya'budun, makna ya'buduni, ayyufriduni bil'ibadati. Maknanya adalah mengesakan ibadah hanya untuk aku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal hikmatu min khalqil khalqi. Hikmah dari penciptaan makhluk, annahum, yaitu sungguhnya mereka, ya'budunallaha azza wa jal. Mereka beribadah hanya kepada Allah azza wa jal. Mukhlishina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah. Minhum man imtathala, di antara mereka ada yang mau menunaikan apa yang diperintahkan. Wa minhum man lam yantathil, di antara mereka ada yang tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan. Ya, artinya tidak semuanya ada yang mau tunduk dan taat beribadahnya kepada Allah. Tetapi itu bukan berarti bahwa ayat ini keliru, karena ayat ini menjelaskan tentang hikmah, bukan bahwa semua makhluk akan tunduk kepada Allah. Ada yang memang tidak tunduk. Kenapa Allah jadikan ada yang tidak tunduk? Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki semuanya tunduk, Allah Subhanahu wa taala niscaya Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Jawabannya ada hikmah tersendiri di balik itu dalam ketetapan Allah di dalam di alam ini. Itu yang disebut dengan al-qada'ul qawni, ketetapan Allah di alam ini. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhi, tetapi hikmah dari penciptaan mereka yaitu ini, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semuanya nanti mau taat, karena memang tadi Allah tidak jadikan semuanya kemudian taat, walaupun Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Falladhi ya'budu ghairallahi, maka orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menyelisihi, mukhalifun lil hikmati, dia menyelisihi hikmah min khalqil khalqi, dari ciptakannya makhluk. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i, dan dia menyelisih perintah dan syariat. Memang Allah tetapkan secara kaunan mereka ada, tetapi bukan berarti itu Allah cintai, itu Allah ridai, itu Allah perintahkan, tidak. Kita harus bedakan itu. Agar kita tidak keliru dalam memahami. Wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim alaihi salam huwa abul anbiya'i. Beliau adalah bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihi, yang datang setelah Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya para nabi, yang para nabi ini datang setelah Nabi Ibrahim. Fakulluhum min dzurriyyatihi, maka seluruh para nabi yang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, min zurriyatihi, dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada qala, oleh karena inilah, qala jalla wa'ala, Allah jalla wa'ala berfirman, waja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitab. Waja'alna, dan kami menjadikan, fi zurriyati, pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kitab. Artinya, dijadikan dari keturunan Nabi Ibrahim para nabi, dan diturunkan kepada mereka kita. Al-Ankabut ayat ke-27. Fakulluhum, maka seluruh para nabi min Bani Israel, dari Bani Israel, hafidu Ibrahim alaihi salam, adalah merupakan keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَعِيلَ, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan keturunannya Nabi Ismail AS, yang juga Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim AS. فَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, maka seluruh para nabi yang datang setelah Nabi SAW adalah مِنْ أَبْنَاءِ إِبْرَاهِيمَ, dari anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam? Takriman lahu. Ya, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. وجعله الله إماما للناس. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam, sebagai panutan linnas, bagi manusia, yakni qudwah, yaitu apa? Panutan, ya. Imaman artinya qudwatan. Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam qudwatan. Qala inni ja'iluka linnas imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi manusia, ay qudwatan. Ya. Ini surat Al-Baqarah 124, yakni qudwatan. Allah jadikan Nabi Ibrahim AS sebagai qudwah, panutan. Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah ini juga artinya adalah imam, panutan. Surat An-Nahl ayat 120. Yakni imaman, maknanya adalah sebagai imam. Yuqtada bihi, yang diikuti. Wabidhalika, dengan hal tersebut, la amarallahu jami'al khalqi. Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, artinya agar mengikuti Nabi Ibrahim AS. Allah perintahkan agar mengikuti Nabi Ibrahim AS, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Allah perintahkan semua makhluk dengan hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dzariyat ayat 56. فإبراهيم عليه السلام مكن نبي إبراهيم عليه السلام دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل. نبي إبراهيم عليه السلام menyeru manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. كغيره من النبيين, sebagaimana para nabi yang lain. كل الأنبياء, seluruh para nabi, دعوا الناس, menyeru manusia, إلى عبادة الله, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan watarki ibadati masiwahu, dan menyeru agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Ani'budullaha. Agar supaya manusia diseru agar beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Ya, segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Yang sudah kita bahas, pembahasan terkait dengan taghut pada kajian kita yang sebelumnya, pada risalah makna taghut. Adapun kajian kita pada risalah kali ini, sebagaimana kita sudah sampaikan, ini adalah risalah Al-Qawaidul Arba' dengan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan sebelumnya, bagi yang ingin lebih memahami lagi tentang taghut yang diantaranya disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-36 ini, silahkan kembali melihat, memuraja'ah kajian kita ada pembahasan risalah makna taghut dan penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang telah kita rekam dan juga sudah ada di channel YouTube kami, yaitu di Urban Syariah. Wa amma syara'i'u allati hiya al-awamiru wan nawahi. Adapun syariat-syariat yang berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal halalu wal haramu, dan halal yang dan halal haram, fahadhi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajati. Maka ini semuanya, syariat-syariat ini, ya, berbeda-beda, ya, sesuai dengan umat dan sesuai dengan kebutuhan hajat. Yashra'ullahu syari'atan, yang dimana Allah mensyariatkan satu syariat untuk satu kaum. Tsumma yansakhuha bi syari'atin ukhra, kemudian Allah menghapuskannya dengan syariat yang lain untuk kaum yang lain. Ila an ja'at syari'atul islami, sampai datang syariat Islam. Yang dimaksud syariat Islam adalah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasakhat jami' asy-syara'i, maka syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mansukh, menghapuskan, menjadikan tidak berlaku seluruh syariat sebelumnya. Wa baqiyat hiya, dan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap, ya, ila an taquma sa'atu sampai datang hari kiamat. Jadi syariat Nabi SAW tetap ya sampai hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya'i, jadi kalau syariat berupa halal haram dan seterusnya bisa jadi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, sesuai dengan hajat. Amma aslu dinil anbiya'i, adapun pokok agamanya para nabi, wa huwa tauhidu, yaitu tauhid, fa huwa lam yunsakh. Maka yang ini enggak akan dinasakh, enggak akan dihapuskan. Wa la yunsakha, dan tidak akan dihapuskan. Dinuhum wahidun, agamanya para nabi adalah satu, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Bima'na, dengan makna, bima'na al-ikhlas lillahi bitauhidi, dengan makna memurnikan. Ya, ikhlas hanya kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma syara'i'u, adapun syariat-syariat, faqad takhtalifu, kadang berbeda-beda. Tunsakhu, yang dinasakh, bisa dihapuskan oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi lakin at-tauhid, tetapi tauhid wal aqidah, dan aqidah min Adam, dari semenjak Nabi Adam alaihi salam ila akhiril anbiya, sampai nabi yang terakhir, kulluhum, seluruh mereka, yad'una ila at-tauhid, menyeru kepada tauhid, wa ila ibadatillahi, dan menyeru kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatullahi, dan beribadah kepada Allah, itu maknanya adalah ta'atuhu, mentaati Allah, fi kulli waqtin, pada setiap saat, setiap waktu, bima amara bihi minas syara'i, dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nusikhat, dan apabila syariat yang sebelumnya sudah dihapuskan, sara al-amalu bin nasikhi, maka mengamalkan tidak lagi dengan yang sudah dihapus, tapi yang belakangan, yang menghapus. Wal ibadah, itu itulah ibadah. Jadi mengamalkan syariat yang datang selanjutnya, itulah ibadah. Wal amalu bil mansukhi, adapun mengamalkan dengan yang sudah dihapuskan dari syariat sebelumnya, maka laisa ibadatan lillahi, maka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh menjelaskan, mengamalkan syariat yang sudah dimansukh itu bukan lagi ibadah. Yang namanya ibadah adalah mengamalkan syariat yang menghapuskan atau yang ada, yang belum dimansukh. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, wa bila engkau telah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau agar engkau beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, anna al-ibadata la tusamma ibadatan, bahwa sesungguhnya ibadah tidak akan disebut sebagai ibadah, illa ma'a at-tauhid, kecuali disertai tauhid. Ibadah bukanlah ibadah kecuali disertai tauhid. Kama anna as-salata, sebagaimana salat, la tusamma salatan, salat enggak disebut sebagai salat, illa ma'a taharati, kecuali disertai dengan bersuci, wudu. Jadi misalnya ada orang salat tanpa wudu, apa kita katakan dia sah salatnya? Jawabnya tidak. Begitu juga ibadah, ketika tidak disertai dengan tauhid, maka tidak sah ibadahnya. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ, apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, فَسَدَتْ, maka rusaklah ibadah. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ, sebagaimana hadath, apabila masuk ke dalam bersuci, misalnya orang yang sudah wudu lalu kemudian dia kentut, itu berarti hadas. Maka batallah wudunya, batallah bersucinya. Maka dia ya harus berwudu lagi. Begitu juga ibadah ketika disertai dengan kesyirikan, naudzubillah, ibadahnya batal. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala hendak menjelaskan sesuatu yang mungkin sebagian orang sulit memahami dengan sesuatu yang mudah difahami, yaitu terkait dengan syarat salat. Syarat sahnya salat, dia harus dalam keadaan suci dari hadas yang kecil ataupun hadas yang besar. Apabila dia ada hadas, maka bersucinya batal, wudunya batal. Begitu juga sama ibadah. Ketika dia dicampuri dengan syirikan, apalagi syirik besar, dia bisa batal. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, fa'idha arafta, maka apabila engkau telah mengetahui annallaha khalaqaka li'ibadati, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, ya'ni idha arafta min hadhil ayati, maknanya apabila engkau telah mengetahui dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, wa anta minal insi, dan engkau termasuk bagian daripada manusia, dakhilun fi hadhil ayati, masuk ke dalam ayat ini. Apabila engkau mengetahui ayat dari ayat ini, wa arafta anna Allah ma khalaqaka abatha, dan engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan engkau sia-sia, main-main, au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, atau Allah ciptakan engkau hanya untuk makan dan minum saja, tidak, ya, ta'ishu fid dunya, engkau hidup di dunia, wa tasrah wa tamrah, tasrah wa tamrah itu ya hanya main-main aja, kesana kemari, berbuat sesukanya. Lam yakhluqka, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan engkau lihada, untuk ini aja, hanya untuk makan, minum, main-main, senang-senang, bukan. Khalaqaka Allahu li'ibadatihi, Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepada Allah. Wa innama sakhkhara laka hadhihi al-mawjudati, bahkan tak lain tak bukan Allah tundukkan segala apa yang ada ini, min ajli an tasta'ina biha ala ibadati, dalam rangka agar supaya engkau jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan penolong, maksudnya agar memfasilitasi kita. Allah memberikan apa yang ada ini sebagai fasilitas bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi mukhlishin lahu ddin, memurnikan semua yang ada pada diri kita hanya kepada Allah saja. Li'annaka la tastati'u, ya karena engkau tidak bisa, anta'isha, hidup, illa bihadil asya'i, kecuali dengan hal-hal ini. Jadi apa yang ada ini semuanya Allah berikan, karena kita enggak bisa hidup tanpa fasilitas-fasilitas ini. Maka Allah berikan fasilitas-fasilitas ini agar supaya bisa beribadah dengan fasilitas ini kepada Allah. Rizki berupa hewan, ternak, Allah yang berikan. Kita gunakan itu untuk beribadah, menyembelih udhiyah, Quran. Allah berikan harta, kita gunakan untuk ibadah. Ada kewajiban zakat, ada perintah sedekah, dan seterusnya. Wala tatawassalu, dan engkau tidak bisa sampai ila ibadatillah, kepada ibadah kepada Allah, illa bihadil asyai, kecuali dengan hal-hal ini. Itu hal-hal yang ada yang telah Allah sediakan ini. Sakharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu, Allah tundukkan hal ini semuanya untukmu agar engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha biha, bukan hanya sekedar engkau gembira dengan hal-hal yang ada ini, wa tasraha wa tamraha, lantas engkau tasrah tamrah ini ya berbuat sesukanya, wa tafsuqa lalu engkau berbuat kefasikan, wa tafjura lalu engkau kemudian berbuat kefajiran, zina, dan seterusnya, ta'kula wa tashraba, engkau makan, engkau minum, mashtahaita, apa yang kau mau. Hada sya'nul baha'imi, yang seperti ini ya keadaannya hewan yang hanya makan, minum. Ammal adamiyun, adapun manusia, fallahu jalla wa'ala khalaqhum li ghayatin azimati. Adapun manusia, Allah ciptakan mereka untuk tujuan yang sangat agung, wa hikmatin azimatin, dan hikmah yang sangat besar. Itu apa? Wahiyal ibadatu, yaitu ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu, Allah tidak ciptakan engkau agar supaya engkau bekerja untuk Allah, an tahtarifa wa tajma'a lahu malan, agar engkau bekerja dan mengumpulkan harta untuk Allah, enggak, tidak. Kama yaf'alu banu adam ba'dhum li ba'd, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain, suruh kerja lalu dikumpulkan harta diberikan kepadanya. Yaj'aluna ummalan, mereka menjadikan para pekerja yajma'una lahul makasiba, agar mengumpulkan untuk mereka hasilnya. Ada pekerja, dipekerjakan yang hasilnya untuk dirinya. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Ya. La, kata Syekh, Allahu ghaniyun an hadha. Allah enggak butuh hal ini. Allah Maha Kaya, enggak butuh. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin, bahkan Allah enggak butuh kepada seluruh alam. Nah, ini juga penting ya. Allah enggak butuh kepada seluruh alam, ya termasuk Allah enggak butuh kepada makhluknya manusia, termasuk juga kepada arasy. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh kepada seluruh alam, termasuk kepada arasy. Allah enggak butuh. Adapun Allah beristiwa di aras, ya kita mengimani karena Allah mengkhabarkan sifat perbuatannya itu, sifat fi'liyahnya itu. Bukan berarti bahwa Allah butuh kepada arasy. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak ingin mereka memberi makan kepada aku, enggak butuh makan. Ya, ini ayat ini surat Adz-Dzariyat ayat 56 57, mulai dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allahu jalla wa ala yut'im. Allah Jalla wa'ala yang memberi makan, wala yut'am, dan Allah Jalla wa'ala tidak diberi makan. Yut'imu wala yut'amu. Allah yang memberi makan, bukan Allah yang diberi makan. Ghaniyun 'anil ta'ami, karena Allah enggak butuh makanan. Kalau kita butuh makanan. Wa ghaniyun Jalla wa'ala bidhatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dengan zatnya Allah. Wa laysa fi hajatin ila ibadatika, bahkan Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Lau kafarta, kalau seandainya engkau kufur, mana qasta milkallahi, engkau tidak mengurangi kekuasaan Allah. Lakin anta alladhi bihajatin ilaihi, tapi engkau lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi harta Allah, tidak mengurangi apa yang menjadi milik Allah, enggak. Kita malah yang butuh kepada Allah. Anta alladhi bihajatin ila al-ibadati, engkau lah yang butuh kepada ibadah. Famin rahmati, dan termasuk rahmat Allah, maka termasuk rahmatnya Allah, annahu amaraka, bahwa Allah perintahkan engkau bi'ibadati, agar beribadah kepada Allah. Untuk maslahat Allah tidak. Min ajli maslahatika, ini untuk maslahat engkau. Li'annaka idha abadtahu, karena apabila engkau beribadah kepada Allah, fa'innahu subhanahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yukrimuka, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan engkau, bil jazai wa thawabi, dengan balasan dan pahala. Allah akan memuliakan engkau kalau beribadah kepada Allah. Ya, kita yang butuh, kita butuh diberikan oleh Allah pahala, balasan. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirati, maka ibadah kepada Allah adalah menjadi sebab pemuliaan Allah kepadamu di dunia dan di akhirat. Kalau begitu, famanil ladzi yastafidu minal ibadati, kalau begitu siapa yang mengambil faedah dari ibadah? Al mustafidu minal ibadati huwal 'abidu nafsuhu, yang mengambil faedah dari ibadah itu hanyalah selain itu, bukan hamba itu sendiri. Amma Allahu Jalla wa'ala, adapun Allah Jalla wa'ala, fa'innahu ghaniyun an khalqihi, maka Allah enggak butuh kepada makhluknya. Ya sama, hewan-hewan ini Allah ciptakan untuk kita, agar kita beribadah. Ya, kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita. Maka dagingnya dari hewan udhiyah, daging dari hewan kurban, kita yang makan. Kita yang makan, Allah enggak butuh sama sekali. Itu di apa diberikan kepada Allah enggak? La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Enggak sampai kepada Allah, dan Allah enggak akan ngambil dagingnya, darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Qala, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, kata Syekh Shalih Fauzan, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah tidak disebut ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna salata, sebagaimana salat, la tusamma salatan, enggak disebut sebagai salat illa ma'a taharati, kecuali disertai dengan bersuci. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, apabila engkau mengetahui, telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau agar engkau beribadah kepadanya. Fa innal ibadata la takunu sahihatan. Maka ibadah itu tidak akan sah. Yardaha Allahu, yang Allah meridainya subhanahu wa ta'ala, illa idha tawaffara fiha syartani, kecuali terpenuhi dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asyartain batalat, apabila cacat satu syarat saja dari dua syarat ini, maka batallah ibadah. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillahi. Dia murni, ikhlas, berharap wajahnya Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Fa'in khalatha syirkun batalat, apabila ibadah itu dicampur kesyirikan, maka batal ibadah tersebut. Mithlu taharati idha khalatha hadathun batalat, sebagaimana bersuci apabila dicampuri dengan hadas, maka batallah bersucinya. Kadzalika, demikian juga, idza abadta Allah, apabila engkau beribadah kepada Allah, thumma asyrakta bihi, kemudian engkau menyekutukannya, batalat ibadatuka, maka ibadahmu batal. Hadza syartul awwalu, ini syarat yang pertama. Asyarat tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin, maka setiap ibadah, lam ya'ti biha ar-rasul, yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha batilatun wa marfudatun, maka ia batal dan ditolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena itu adalah bid'ah dan khurafat. Wa li hadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, siapa orang yang beramal dengan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Fa huwa raddun, ya, amalan tersebut ditolak, ay mardudun 'ala sahibihi, jadi tolak, dikembalikan kepada pelakunya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahdatha fi amrina hadza, siapa orang yang munculkan hal baru dalam urusan kami ini. Perhatikan hadisnya, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ai amriddin, urusan agama, ma laysa minhu, yang tidak merupakan bagian dari agama, bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia pun tertolak. Yang pertama, beramal dengan yang ada tuntunan, yang kedua, mengada-adakan. Ya, kedua-duanya ditolak. Fala budda an takuna la ibadatu, maka ibadah itu harus muwafiqatan, sesuai lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi istihsanatin nas, tidak dengan anggapan baik dari manusia. Wa niyyatihim, dan niat mereka. Wa maqasidihim, dan tujuan mereka. Yang penting baik, tidak. Madama annaha lam yadulla alaihi dalilun minas syar'i fahiya bid'atun. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan dari syariat, maka ibadah itu atau amalan itu adalah bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha, dan enggak berikan manfaat kepada pelakunya. Bal taburruhu, bahkan membahayakannya. Li'annaha ma'asiatun, karena itu bukan ibadah, malah jadi maksiat kalau enggak sesuai dengan tuntunan. Wa in za'ama, walaupun dia mengira, annahu taqarrubun, annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla, walaupun dia mengira dia mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, karena enggak ada tuntunan, tetap dia disebut bukan ibadah dan maksiat bahkan. Fala budda fil ibadati min hadaini syartaini, maka harus ada dua syarat ini dalam ibadah, al-ikhlasi, yaitu ikhlas, wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan, sehingga ibadah itu menjadi ibadah sahihatan, yang sah, nafi'atan, yang memberikan manfaat, li sahibiha, kepada pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, kalau seandainya kemasukan kesyirikan, batal ibadah itu. Wa idza sarat mubtada'atan, dan apabila ibadah itu tidak ada dalilnya, dia bid'ah, laisa 'alaiha dalilun, enggak ada dalilnya, fa hiya batilatun aydan, maka dia batal juga. Biduni hadaini syartaini, tanpa dua syarat ini, la fa'idata minal ibadah, enggak ada faedah ibadah. Li'annaha 'ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Wallahu la yaqbalu, Allah tidak menerima illa ma syara'a, kecuali apa yang Allah syariatkan. Fi kitabi, di dalam kitabnya itu Al-Quran. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang syariatkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala hunaka ahadun minal khalqi, maka tidak ada satu pun dari makhluk. Ya, fala hunaka ahadun minal khalqi yajib ittiba'uhu. Maka tidak ada satu pun dari makhluk yang wajib diikuti illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada ar-rasuli, adapun yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Yang selain Rasul, fa innahu yutba'u, ia boleh diikuti, wa yuta'u, dan ditaati, idza taba'a ar-rasula, apabila dia mengikuti Rasul. Kalau tidak, ya tidak. Amma idza khalafa ar-rasul, adapun apabila ia menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan baginya. Yaqulu Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Ya, surat An-Nisa ayat 59, wa ulul amri, dan orang-orang yang memegang urusan, hum al umara, mereka adalah para umara, para pemimpin, amir, wal ulama, dan para ulama. Fa idza ata'u Allah, apabila mereka umara dan ulama taat kepada Allah, wajib ta'atuhum wa ittiba'uhum, maka wajib taat kepada mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu, adapun apabila mereka menyelisihi amrallahi, perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atu, maka sesungguhnya enggak boleh mentaati mereka, wala ittiba'uhum, enggak boleh mengikuti mereka, fi ma khalafu fihi, dalam hal yang mereka menyelisih Rasul, menyelisih Allah, perintah Allah. Li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu, karena laysa hunaka ahadun, tidak ada satu pun. Yuta'u istiqlalan, ditaati secara independen. Minal khalqi artinya ya hanya itu aja yang ditaati, enggak ada. Minal khalqi, dari kalangan makhluk, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Wa ma adahu, maka yang selain Rasul dan yang selain Rasul, fa innahu yuta'u wa yuttaba'u. Dia ditaati, dia diikuti, idza ata'a ar-rasul wa ittaba'ahu, apabila dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihah. Inilah ibadah yang benar, ibadah yang sahih. Fa idza arafta, maka apabila engkau telah mengetahui, anna syirka, bahwa kesyirikan, idza khalata al-ibadata, apabila kesyirikan mencampuri satu ibadah, afsadaha, maka merusaknya. Wa ahbata al-amala, dan menjadikan amal syirna. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnari, maka pelakunya, pelaku kesyirikan ini termasuk orang yang kekal di neraka. Arafta, maka engkau mengetahui, anna ahamma ma'alaika, bahwa sesuatu yang wajib atas engkau, yang paling penting, apa yang wajib bagimu adalah ma'rifatu dhalika, mengetahui syirk. La'alla allaha, ya, semoga Allah ayukhallisaka, menyelamatkan engkau, min hadis syabakati, dari jaring-jaring ini. Dari jeratan-jeratan ini. Dari jeratan ini. Wahia, yaitu jeratan apa? Asyirku billahi, jeratan kesyirikan. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jerat kesyirikan ini. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah mengampuni yang selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kesyirikan ini berbahaya, maka yang paling wajib atas kita adalah mengetahui kesyirikan itu apa. Ya, kesyirikan itu apa. وَذَٰلِكَ, dan mengetahui kesyirikan, adalah dengan bima'rifati arba'i qawa'ida, dengan mengetahui empat kaidah. ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan kaedah-kaedah ini atau empat kaedah ini di dalam kitabnya, itu di dalam Al-Quran. Berkata Syekh Shalih Fauzan, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْإِبَادَةَ أَفْسَدْهَا, ini penjelasan dari Syekh ya, apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan bercampur dengan ibadah maka merusak ibadah, وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ, dan menjadikan amal sia-sia, وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِذِينَ فِي النَّارِ, dan pelakunya termasuk orang yang kekal di neraka, ya, pelakunya menjadi termasuk golongan orang yang kekal di neraka. Ay, ini penjelasan dari Syekh, مَدَامَ أَنَّكَ عَرَفْتَ التَّوْحِيدَ, ya, selama engkau mengetahui tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah, yajibu an ta'rifa ma huwa syirku, wajib bagimu juga tahu apa itu syirik. Li'anna alladhi la ya'rifu syai'a, ya, karena yang tidak mengetahui sesuatu, yaqa'u fihi, sangat mungkin dia terjatuh pada sesuatu itu. Fala budda annaka ta'rifu an anwa'a syirki, maka harus engkau mengetahui macam-macam kesyirikan, min ajli an tadajannabaha, agar engkau menjauhinya. Karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala hadzara min asyirki, karena Allah memberikan peringatan yang sangat keras dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Fa hadha asyirku alladhi hadha khabaruhu illa syirik, yang seperti ini bahayanya, Allah enggak akan ampuni. Wa huwa annahu yahrimu min al-jannati. Dan syirik juga bisa mengharamkan seseorang masuk syurga. Atau annahu yuharrimu min al-jannati. Syirikan ini juga yang bisa menyebabkan dia terhalang dari masuk syurga. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya syurga. Al-Ma'idah ke-72. Wa yahrimu minal maghfirati, dan menghalangi ampunan. Artinya Allah tidak akan mengampuni. Sebagaimana tadi firman Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Idzan, hadha khatarun azimun. Jadi ini adalah merupakan bahaya yang sangat besar. يجب عليك أن تعرفه, yang wajib engkau ketahui, قبل أي خطر, sebelum bahaya-bahaya yang lain. لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول, karena kesyirikan ini banyak sekali akal dan pemahaman yang tersesat. لنعرف ما هو الشرك, ya, لِنَعْرِفَ مَا هُوَ الشِّرْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, agar kita mengetahui apa itu syirik dari Al-Quran dan dari Sunnah. اللَّهُمَ حَذَّرَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيُبَيِّنُهُ, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memperingatkan sesuatu kecuali pasti, وَيُبَيِّنُهُ, pasti Allah jelaskan. وَمَا أَمَرَ بِشَيْءٍ, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, إِلَّا وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ, kecuali pasti juga Allah jelaskan kepada manusia. Allah enggak akan melarang sesuatu kecuali Allah jelaskan. Tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali Allah jelaskan. Fahuwa la yuharrima syirka, maka enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kesyirikan, wa yatrukahu mujmalan, tapi dibiarkan secara global saja. Kan enggak ya? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan salat secara global. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi SAW untuk memperinci dan menjelaskan tentang salat. Allah perintahkan aqimus shalah, dirikan salat. Lalu Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan secara terperinci tentang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan, sallu kama raaitumuni usalli, salatkan sebagaimana kalian lihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar lalu kemudian salat agar supaya diikuti dan dilihat. Ini penjelasan terperinci tentang salat. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat tanpa diberikan penjelasan. Apalagi tauhid dan syirik. Syirik, tauhid ini sesuatu yang paling agung, perintah yang paling agung. Syirik adalah larangan yang paling berat, yang paling besar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau salat saja dijelaskan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam secara detail, apalagi tentang at-tauhid wasyirik. pasti dijelaskan. Tetapi anehnya, banyak orang lebih faham tentang salat, tapi tidak memahami tentang syirik dan tauhid. Bal bayyanahu fil Qur'anil 'adzim, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam Al-Qur'an yang agung. Wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya fi sunnati, di dalam sunnah, bayanan syafian, penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang sangat jelas. Fa idza aradna, maka apabila kita fa idza aradna an na'rifa, apabila kita ingin mengetahui ma huwa syirk, apa itu kesyirikan, narji'u ila al-kitab, maka kita kembali kepada Al-Qur'an was sunnati dan sunnah. Hatta na'rifa asy-syirka, sehingga kita mengetahui kesyirikan. Wala narji'u ila qawli fulanin. Jangan kita kembali kepada perkataannya fulan dan allan. Wa hadza sayati, dan hal ini akan datang di penjelasannya. Ya, jadi Syekh al-Muallif katakan, untuk mengetahui apa itu kesyirikan, ya, maka dengan mengetahui empat kaidah yang akan disebutkan oleh Asy-Syeikh, yang di mana empat kaidah ini bukan semata-mata datang dari Asy-Syeikh rahimahullahu taala, tetapi empat kaidah ini diambilkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, setelah ini Asy-Syeikh Al-Muallif rahimahullahu taala pun menyebutkan kaidah-kaidah atau empat kaidah, yang pada setiap kaidah itu beliau rahimahullahu taala datangkan dalilnya minal kitabi, dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala datangkan pada setiap kaidah dalil dari Al-Qur'an, yang itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, kaidah-kaidah untuk mendeteksi, mengetahui kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan setelahnya nanti kita akan masuk pada kaidah yang pertama dari kaidah atau dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala pada risalah Al-Qua'idul Arba'in. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, rizki yang halal dan tayyib, dan juga semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan amal kita amal yang sesuai dengan tuntunan, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan, sehingga amal tersebut menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.